bulan bentang narembongan, hawar-hawar ayat dembang, dembang asih, dembang kadeduhan di curug Cinulang. Anjen cerik balilihan, muntang kana pangharepan, cinta urang mugia simpa panjangan, kapasehan cai kaheman, kaceretan ibun kamelan, mangkit pagi geterasa kaharuan. Hariwang cinta urang panuh hubungan, kapasehan cai kaheman, kaceretan ibun kamelan, mangkit pagi geterasa kaharuan. Hariwang cinta urang panuh hubungan. Hariwang cinta urang panuh metungan, tak